نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الحمد لله في الصحة وعافية فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pada malam hari ini materi yang sudah kita mulai sejak satu tahun yang lalu, ya, sejak satu tahun yang lalu, alhamdulillah kita sudah sampai haul, ya. Tinggal nisabnya ini berapa bab untuk diadakan acara imtihan. Nah, jadi nisabnya adalah setiap kitab mungkin itu kita jadikan nisab, ya kan? Haulnya sudah sampai satu tahun. Taib ma'asyir ikhwah, azzakumullah. Kalau kita merenungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan sering sekali menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Akan tapi beberapa dari kita mungkin termasuk dari orang-orang tersebut adalah ana sendiri lalai dari murojaah, lalai dari mengingat pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya majalisul ilm. Majalisul ilm itu bukan majalis khasah bil ulama, bukan. Setiap mukmin dan muslim berhak untuk mendapatkan fadilah majalisul ilm. Tidak boleh kita merasa karena saya sibuk kerja jadi malu menghadir pengajian. Tidak boleh seperti itu. Luangkan waktu, ya, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk duduk mempelajari kitabullah azza wajal, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah kabar minal ghaibiyat, akan tapi kita dituntut untuk beriman ketika hadis tersebut sahih berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal, tidaklah suatu kaum duduk kemudian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya, kebesarannya, syariatnya, halalnya, haramnya, yang diperintahkan, yang dilarang, petunjuknya kepada kita, mengingat semua itu, illa nadahum munadin fis sama, seandainya kita tahu sesungguhnya orang-orang yang duduk berkumpul ramai-ramai mengingat syariat Allah azza wa jal, mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah itu terjadi kecuali malaikat di atas langit memanggil orang-orang tersebut. Memanggil apa panggilannya? Qumu maghfuran lakum. Nanti kalau sudah selesai, dosa kalian sudah diampuni semuanya. Subhanallah. Betapa banyak dosa kita, kafaratnya cukup duduk di majalisul ilm. Tapi betul-betul hatinya datang, bukan duduk yang penting dapat berkahnya majlis kemudian ngantuk, bukan. Yadhkurun Allah, mengingat Allah azza wa jal. Dhakara di sana bermakna dzikr wa dzukr. Bikasrati, bikasri adzal wa dhammiha, dengan mengkasrahkan dzal maka maknanya dzikr, ataupun mendhammahkan zal maknanya dzukr. Apa perbedaan di antara keduanya? Sudah pernah sampaikan belum? Sudah. Adz-dzikru bil lisan wa dzukru bil qulub. Yadhkuruna Allah azza wa jal dua-duanya. Maka ketika majalisul ilm, lisan kita jangan hanya diam. Bertanya, mengomentari, berusaha mengambil faedah. Atau ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawat. Atau ketika sampai kepada ayat-ayat yang membuat kita ingat dosa-dosa kita, minta ampun ya Rabb, ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir li wa li walidayya. Ketika majalisul ilm, hati dan lisan jangan diam. Sederhana, cuma duduk, akan tapi syaratnya lisan dan hati jangan diam. Lisannya diam tapi tangan menggantikan, boleh-boleh saja. Orang-orang inilah yang mendapatkan keutamaan majalisul ilm. Qumu maghfuran lakum, kata malaikat. Nanti kalau sudah selesai, bangkit. Dosa kalian sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nikmat wala nikmat. Kan tapi banyaknya majalisul ilm, atau mungkin di waktu yang sama sangat banyak. Sekarang antum cari masjid-masjid itu lagi banyak. Jam-jam ini lagi banyak pengajian. Tapi banyakkan yang di masjid atau banyakkan yang di jalan? Pasti lebih banyak yang di jalanan. Kalau ada hajat enggak apa-apa, tapi mal asaf banyak juga yang tidak ada hajat tapi cuma sekedar pengen keluar. Daripada pengajian, saya mau makan dulu dengan keluarga di luar, bisa ditunda sebentar. Daripada pengajian, saya mau janjian dulu dengan teman, ada urusan, bisa ditunda padahal setelah pengajian. Atau sebelum pengajian, atau bisa kontaknya lewat WA, atau bisa dengan telepon. Utamakan hal-hal yang bisa menyebabkan dosa kita diampuni Allah Azza wa Jal. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Taala kemudahan dan taufik. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala yang diampuni dosa-dosanya. Tayyib. Kita akan melanjutkan masih di kitab At-Thaharah, bab apa? Nawaqidul wudu, masyaallah, nawaqidul wudu. Bab nawaqidul wudu. Kemarin mukaddimah ana sudah sampaikan. Istilah lainnya apa? Bab tentang kalau kita bicara taharah, taharah itu suci dari apa? Hadas dan najis. Tayyib, hadas ada berapa? Akbar dan asghar. Bab nawaqidul wudu adalah bab hadas. Bab hadas asghar, ya. Jadi para ulama semuanya runut. Kitab Thaharah kita sudah ambil banyak sekali, sekarang sampai kepada berbicara tentang hadas asghar yang bisa membatalkan kesucian seseorang. Naam. Bab nawaqidil wudu ay mufsidatihi wa hiya thamaniyah. Ada 8 mufsidat al-wudu. 8 hal yang bisa membatalkan kesucian seseorang disebabkan oleh hadas asghar. Sebenarnya oleh hadas asghar. Yang pertama, al-khariju min sabil, yang keluar dari sabil, maksudnya sabilain. Sabil di sini maksudnya sabilaini, tempat jarul keluarnya hajat yang kecil dan yang besar. Mutlaqo, ya, antum beri qaid, ditulis di situ. Sederhana, anda beri qaid, nanti antum bisa jelaskan sendiri kalau paham, insya Allah. Jadi kalau nyata jangan banyak-banyak, tapi kunci-kuncinya aja, ya. Al-kharijumin sabil, beri angka, catatan keberapa? ya, kemudian tulis di tempat yang kosong. Mutlaqa, mutlaqan. Semua yang keluar dari jalur, dua jalur itu, apapun bentuknya, apapun barangnya, suci, najis, besar, kecil, umum, da umum, membatalkan taharah. Semua mutlaqa. Wa asyara ilaihi biqaulihi yanqudul wudu'a ma kharaja min sabil ay makhraj baulin aw gha'it, tempat keluarnya baul atau air seni, aw gha'it atau satunya air seni. Tapi bukan air, apa itu? Bahasa sopannya, bahasa sopannya. Pup itu ya. Baik air seni maupun air besar, air kecil maupun air besar. Tempat keluarnya itu, dua lubang tersebut, semua yang keluar dari situ membatalkan kesucian seseorang. Jadi antum, apapun yang keluar dari situ, perhatikan perkataan syarihnya. Walau nadiran, meskipun jarang, ora umum metu singgono. Apapun, mau keluarnya air, mau warnanya kuning, mau warnanya putih, mau warnanya biru, mau encer, mau kental, meskipun batu sekalian, nasallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin yang diuji dengan sihir, mungkin keluar besi atau potongan kayu atau mungkin kelereng ya kecil, apapun, walau nadiran, meskipun tidak umum keluar dari sana, tetap membatalkan taharah. Au zahiran, meskipun dia suci, selama keluarnya dari sana, tetap saja membatalkan kesucian. Kawaladin biladamin. Contoh. Itu kalau dari depan. Seperti contohnya keluarnya janin, bayi lewat jalurnya, tapi tanpa ada darah, bersih. Keluarnya dari tempat keluarnya bayi, tapi enggak ada darah sedikit pun. Karena yang membuat dia najis adalah adanya darah. Darah yang sa'il itu najis bi ijma'il ulama, dengan ijma' para ulama dari zaman para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, semuanya sepakat bahwasanya darah itu najis. Tapi muncul di golongan mutaakhirin seperti Al-Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwasanya darah tidak najis. Akan tapi pendapat ini menyelisih pendapat ulama salaf yang sangat banyak dan ijma. Kata Imam Ahmad, pernah ditanya tentang darah, lam yakhtalif an-nas fid dam. Kalau Imam Ahmad mengatakan orang-orang tidak berselisih pendapat, maksudnya para sahabat. Para sahabat tidak khilaf sedikit pun bahwasanya darah yang mengalir itu najis. Dan enggak boleh menyelisihi ijma'nya para sahabat. Meskipun seseorang mencapai derajat ijtihad apapun, selama dia menyelisihi ijma'nya para sahabat, ijma'nya para tabi'in, atba' tabi'in, maka pendapat-pendapat yang menyelisihi ijma' mereka harus kita nomor dua kan. Itu resiko dari mengikuti para ulama salaf. Kalau kita mengaku bahwasanya kita mengikuti generasi salaf, maka ketika mereka sudah sepakat, kita tidak boleh menyelisihi mereka. Kalau pintu ini dibuka, bahwasanya mereka kan manusia biasa, para sahabat manusia biasa, ya enggak? Yang tidak biasa hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat orang biasa, para tabi'in orang biasa, para atba' tabi'in orang biasa semua. Kalau pintu ini kita buka, maka akan banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh di dalam syariat Islam. Mereka orang biasa betul, tapi mereka menyaksikan orang yang tidak biasa. Dan mereka mengambil ilmu para sahabat langsung dari orang yang Anda katakan tadi tidak biasa. Dan mereka menyaksikan turunnya wahyu kepada orang yang Anda katakan tadi tidak biasa. mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, para sahabat menyaksikan fatwa beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahyu turun, bagaimana wahyu disampaikan kepada para sahabat. Betul, mereka manusia biasa, tapi kadar ilmunya tidak biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan berpesan untuk mengikuti para khulafa, khulafa ar-rasyidin. Lebih spesifik lagi, Abu Bakar dan Umar. Dan beberapa hadis yang lain menunjukkan dalam permasalahan waris misalnya, untuk berpegang pada pendapatnya afradukum Zaid, Zaid ibn Thabit. Yang paling mengeri dalam masalah faraid adalah Zaid bin Thabit. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk taklid kepada para sahabat. Jangan ngarang dewek. Dalam agama Islam tidak boleh ngarang. Ikuti taklid kepada para sahabat, nurut saja sudah. Karena mereka yang paling paham tentang isi dari Al-Qur'an. Tayyib. Kawaladin bila damin au muqattaran fi ihlilihi. Keluar sesuatu dari dua lubang tersebut. Kalau semua kita sebutkan tadi yang dari dalam, ini dari luar, dimasukkan kemudian keluar lagi. Ya, dimasukkan kemudian keluar lagi. Ada dua. Cair atau padat. Adapun cair muqattara fi ihlilihi, adapun cair maka dihukumi membatalkan. Yang menjadi masalah adalah ketika yang dimasukkan benda yang tidak cair, ya, padat. Au muhtashan wabtalla. Perhatikan muhtasha ini semacam, ambil contoh misalnya dimasukkan ke dalamnya kapas misalnya, ada keperluan medis misalnya ya. Dimasukkan ke kapas ke dalam salah satu dari dua lubang tersebut, ada keperluan medis. Kemudian kapas tersebut diambil, setelah dimasukkan keperluan medis kemudian diambil. Kemudian kapas tersebut tidak basah. Menurut antum nih, wudunya batal enggak orang tersebut? Kok bisa? Kan itu barang dari luar, bukan dari dalam. Kita semua tadi cerita dari dalam, batu dari dalam, kemudian yang sihir-sihir dari dalam, walad atau anak janin juga dari dalam. Ini dari luar, barang dari luar, ya tempatnya di luar lagi, keluar lagi. Jadi tidak sesuatu yang dari dalam kemudian keluar. Dia asalnya dari luar, dimasukkan kemudian keluar lagi. Kan kering, berarti nggak ada barang dari dalam keluar nggak, selain barang yang tadi dari luar? Tidak ada. Iya, itu dari dalam. Sekarang ini dari luar nih, ya dari luar kapas dimasukkan, kemudian diambil kapasnya dan tidak basah. Ya, kering seperti dia ketika dimasukkan. Pertanyaannya, berarti dari dalam ada yang kebawa keluar enggak? Tidak ada. Oleh karena itu, masalah tersebut khilaf dalam mazhab Hanabilah. Sahibul Iqna' berpendapat bahwasannya Al-Hajjawi mutlak basah ataupun kering. Seperti yang disampaikan antum tadi, kalau sudah berada di dalam dikeluarkan maka mengambil hukum sesuatu yang dari dalam kemudian keluar, sama aja. Mau kering, mau basah, mau batu seperti tadi, sama. Akan tiba lima Al-Buhuti mengikuti pendapatnya Al-Muntaha, ya, pendapat kitab Al-Muntaha, Mu'tamad atau pondasi mazhab Hanabilah Mutaakhirin, itu ada dua kitab, Iqna dan Muntaha. Kalau dua-duanya sepakat berarti itu mazhab Hanabilah. Kalau khilaf, lah ini dia. Kalau khilaf di antara dua tersebut, antara Hajjawi dan Ibnu Najjar, maka beberapa ulama mengutamakan Ibnu Najjar, beberapa mengutamakan Hajjawi. Al-Imam Al-Buhuti lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Najjar, pemilik kitab Al-Muntaha. Bahwasanya disyaratkan basah. Sesuatu yang kering kemudian keluar disyaratkan basah untuk dihukumi wudunya batal. Karena pertama barang itu asalnya dari luar. Orang itu tidak mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, keluar dari tubuhnya enggak. Tapi barang itu berasal dari luar. Yang kedua, ketika keluar barangnya ke kering, menunjukkan enggak ada sesuatu yang terbawa dari dalam sampai ke luar. Maka dia pada kondisi asalnya seperti ketika barang tersebut belum dimasukkan. Sama. Ketika barang kapasnya belum dimasukkan, dia dalam kondisi suci. Ya, anggap dia dalam kondisi suci. Dimasukkan kemudian keluar enggak ada bekasnya. Berarti kondisinya persis enggak seperti pertama? Persis. Maka disyaratkan harus ada basah walaupun sedikit untuk dihukumi batal wudhunya. Sekarang kalau lubangnya berada di selainnya, di tangan misalnya luka, kemudian mau dibersihkan, kira-kira batal gak? Iya. Jamil. Nanti ada insyaAllah. Tayyib. Kemudian Alimu Al-Buhuti sepakat dengan pemilik kitab Al-Muntaha bahwasanya disyaratkan basah. Akan tetapi beliau merinci lagi, tapi jangan nanti antum pusing terus gitu aja ya. Jangan rinci-rinci ya, pusing ya. Intinya sudah cukup lah, segitu sudah cukup. Baik. La daim kasalis wal istihadah fala yanqudu lidharurah. Adapun orang yang hadasnya terus-menerus, ya, hadasnya terus-menerus, maka meskipun keluar dari dua tempat tadi tidak membatalkan kesuciannya. Enak kok. Terus bagaimana caranya? Masa dia berwudu cuma sekali kemudian bisa dipakai terus? Bagaimana? Apa yang antum akan memberikan komentar kira-kira? Orang yang hadasnya terus-menerus nih. Nasallallahu alaihi wasallam. Setiap 1 menit keluar air seninya misalnya setetes tanpa dia sadari. Keluar terus habis wudu pasti akan keluar 1 menit keluar. Nanti jalan ke masjid 1 menit keluar. Di dalam masjid ketika sedang sholat 1 menit keluar. Iya, sedang diuji dengan penyakit. Yang seperti ini batal enggak kesuciannya? Hah? Berarti enggak bisa sholat dong kalau kita batal. Lalu bagaimana cara? Hah? Bisa. Antum ngerti sih, diulang berkali-kali antum tahu. Iya, nah, lid darur. Orang-orang seperti ini mendapatkan rukhsah. Akan tetapi bukan berarti enggak ada batasnya. Iya enggak? Karena ad-darurah tuqaddar biqadriha. Darurat itu akan diukur berdasarkan kebutuhannya. Sekarang begini. Dia bersuci ketika hendak melakukan sholat apa? Zuhur misalnya. Ya. Bersuci, kemudian sholat zuhur berjamaah. Kapan kesucian itu dihukumi berakhir dan dia wajib untuk berwudu lagi? Setelah sholat zuhur selesai. Enggak boleh sholat sunnah rawatib. Enggak boleh baca Quran. Hah? Wudu lagi, sholat rawatib. Selesai sholat, batal lagi. Mau baca Quran wudu lagi, selesai baca Quran batal lagi. Hah? Iya, terus yang sunnah gimana caranya? Lah iya, tadi kan ada tanya. Berarti habis selesai sholat fardu batal, ya harus wudu lagi. Kemudian sholat sunnah. Selesai sholat sunnah batal lagi. Iya, makanya loh aku tanya. Hah? Berarti kapan berakhir kesuciannya? Ketika akan sholat asar. Kalau dia sholat asarnya jam 5:30 misalnya atau jam 5, berarti enggak batal. Seng. Berkaitan dengan waktu, masya Allah. Sudah 70% antum jawabannya. Cuma kurang sedikit. Berkaitan dengan sholat berikutnya betul, tapi berkaitan dengan Salat berikutnya itu perbuatan dia atau waktunya? Waktunya. Begitu masuk salat asar, berarti kebutuhan untuk salat asar muncul enggak? Saat itu akan diberikan lagi. Tapi dia harus bersuci kembali. Jadi satu kali bersuci di waktu zuhur untuk salat wajib itu sudah cukup untuk kegiatan ibadah sunnah berikutnya. Semua ibadah sunnah setelah salat fard mengambil rukhsah sebagaimana. Karena yang wajib saja diberikan rukhsah, bagaimana yang sunnah tidak? Mengikut ikut di bawahnya seperti itu. Tapi terikat dengan waktu. Kapan berakhir? Ketika hajat ibadahnya di waktu zuhur sudah habis. Kapan? Ketika masuk waktu salat berikutnya. Rukhsah yang tadi sudah berlalu karena berakhirnya waktu. Nah, muncul waktu baru, dia butuh untuk ibadah baru. Saat itulah dia bersuci, kemudian akan diberikan darurah berikut dan akan habis ketika masuk waktu salat berikutnya. Faham tuh? Nah. Jadi meskipun keluar dari tempat dua tersebut, kalau dia orang yang sedang sakit, mudah untuk keluar yang kita sampaikan tadi, maka dihukumi tetap suci. Tayyib. Wasani, itu yang pertama. Yang pertama adalah apa? Yang pertama yang membatalkan kesucian seseorang dari hadas asghar. Al kharij min sabilain. Apa? Catatan kakinya apa? Mutlak. Ya, mutlak. Antum jelaskan sendiri. Sekarang coba siapa yang menjelaskan makna mutlak dan beri contoh. Lah, gue. Langsung gue balik orang saya di wajah mana ini sahapal. Insya Allah. Ayo. Iya. Padat maupun cair. Terus kurang sedikit tuh. Ada satu hal penting yang antum lewatkan. Dari dalam atau dari luar? Ada satu hal yang antum lewatkan dan itu sangat penting. Padahal tinggal dibaca gue. Iya, kunci jawabannya nang bukunya antum dewe. Tapi bisa masanya ora. Betul. Itu yang penting ya. Suci maupun najis itu barang penting. Ini adalah syarah yang harus antum hafal. Barang-barang seperti ini. Jadi antum melihat syarah banyak, tapi ambil kata kuncinya. Ya, banyak ataupun sedikit, suci ataupun najis, kering ataupun basah. Kalau dari luar beda lagi, ya tadi Anda sudah jelaskan ya. Kalau dari luar ada dua, cair atau padat. Kalau cair misalnya obat dimasukkan, ya enggak. Tapi bentuknya misalnya cairan minyak seperti itu untuk obat dimasukkan terus disemprot di dalam. Kalau sudah cair ya sudah, berarti mengambil hukum najis. Kalau kering lah, di situ yang menjadi khilaf. Kalau kering, apakah disyaratkan basah ketika keluar atau tidak disyaratkan? Dua-duanya pendapat Hanabilah berdasarkan fatwa Imam Ahmad. Sahibul Iqna merajihkan Al-Hajjawi bahwasanya apapun, kering, basah sama aja. Mau di lubang depan maupun lubang belakang sama. Yang kedua disyaratkan basah. Ada yang ketiga, tapi nanti antum pusing, gak usah wis. Ya, yang ketiga, karena sama-sama Hanabil, antum pilih yang mana aja sama aja. Yang pendapat yang kedua disyaratkan harus keluar dalam kondisi basah meskipun sedikit, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang keluar dari dalam dan itu akan membatalkan kesucian. Nah, yang kedua, kharijun min baqiyatil badan. Kalau kita ini kan banyak lubang-lubang ya di tubuh ini ya, banyak titik-titik tempat keluar masuknya sesuatu, baik udara, air, makanan. Kalau keluarnya lewat dua lubang tadi, mutlak, antum enggak usah pusing-pusing. Ya. Sekarang kalau keluar sesuatu dari selain dua lubang tadi. Nah, di situ pertanyaannya. Darah misalnya kita sudah ambil tadi, hukumnya najis dengan ijma' para ulama. Tapi keluarnya lewat hidung misalnya. Nasallahu alaihi wa sallam. Atau lewat mulut misalnya, atau lewat mata, atau lewat telinga dan seterusnya. Kharijun min baqiyatil badan siwa sabil, sesuatu yang keluar selain dari jalur dua tadi. In kana baulan aw ghaitan. Ada dua kelompok. Antum tutup permasalahan tentang dua tadi, sudah selesai ya. Dua lubang tadi sudah selesai ya, mutlak. Sekarang sesuatu keluar dari selain dua lubang tadi. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok baul dan ghaid. Air kecil dan air besar keluar tapi bukan dari dua tempat tadi. Bisa karena kondisi sakit kemudian dioperasi dari daerah tertentu, dari perut atau apa. Yang penting keluar air kecil dan air besar. Keluar dari selain dua lubang. Itu kelompok yang pertama, air kecil dan air. Kelompok yang kedua adalah sesuatu yang najis tapi selain dari baul dan ghaid. Najis macam-macam ya. Salah satunya darah. Yang ketiga sesuatu yang tahir. Keluar dari tubuh kita selain dua lubang yang kita sudah bahas tadi. Dua lubang mutlak, orang semut-mut ya. Kalau dari selain dua lubang tersebut ada pengelompokan. Yang pertama baul ghaid. Yang kedua najis selain baul dan ghaid. Yang ketiga tahir. Contohnya tahir. Antum sedih ya enggak? Karena berpisah dengan anak tercinta, harus kuliah di Saudi Arabia misalnya. Sedih, keluar air mata, setiap malam menangis ya enggak? Kira-kira wudunya batal enggak? Berarti udah kejawab ya. Kalau zahir maka wudunya tidak batal, tinggal yang najis. Kalau najis tersebut golongannya baul dan ghaid, maka membatalkan wudu. Sedikit ataupun banyak sama aja. Dioperasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari suatu bagian dari tubuh keluarlah kotorannya, harusnya keluar dari lubang tadi, keluar dari tempat selain lubang tadi. Meskipun sedikit sama saja. Membatalkan kesucian. In kana baulan aw ghaidan qalilan kana aw katsiran, sedikit banyak sama aja. Kalau baul dan ghaid sama. Membatalkan kesucian. Aw kana katsiran najisan ghairahuma. Nah, ini kelompok yang kedua. Najis tapi selain baul dan ghaid. Ai ghairal bauli wal ghaid. Dijelaskan lagi sama muallif. Ka qai'in. Qai' ini muntah ya. Walau bihalihi, meskipun bentuknya masih sama ketika masuk. Dalam mazhab Hanabilah qai' muntah ini dihukumi najis apa tahir? Najis. Antum bisa jawab dari obrolan kita tadi. Kalau membatalkan wudu berarti najis. Kalau tahir tadi kan air mata tahir enggak? Ini mau keluar sedikit banyak enggak ada masalah. Menunjukkan dalam mazhab Hanabilah qai' ini dihukumi atau muntah sesuatu yang keluar dari perut kita ini dihukumi najis walau bihalihi, meskipun bentuknya belum berubah. Tapi disyaratkan sedikit atau banyak tadi. Coba dibaca lagi ya. Au kana katsiran najisan. Disyaratkan apa? Kalau muntahnya sedikit maka tidak membatalkan. Muntahnya banyak. Walau bihalihi, meskipun kondisinya persis seperti ketika masuk, tidak ada perubahan sama sekali. Lima rawa Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda. Pendapat Al-Imam Ahmad dibangun di atas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari qa'a yaqi'u qai'an, muntah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah. Fatawadda, kemudian berwudu. Apa dalil bahwasannya ini antum dalil, tapi sekarang antum bagaimana memahaminya? Ya enggak? Ini akan nyerempet-nyerempet usul fikih. Kemarin kan sudah belajar usul fikih ya. Kita coba. Kita akan coba. Bagaimana antum memahami dalil ini sehingga antum menghukumi bahwasannya muntah itu membatalkan wudu? Karena setelah muntah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, bisa saja setelah muntah ingat tadi belum wudu. Bisa enggak? Bisa. Ada kemungkinan sangat banyak. Kira-kira apa yang bisa antum sampaikan dari dalil ini? Kenapa dalil ini, atau mungkin dalilnya lemah mungkin? Ya enggak, ini hadisnya lemah, atau enggak tahu ini Imam Ahmad memahaminya gimana, saya kok enggak paham-paham. Sepertinya Imam Ahmad kurang canggih atau bagaimana. Iya, dalilnya ini enggak menunjukkan apa-apa loh. Rasulullah muntah kemudian berwudu, yo bisa saja macam-macam. Sebabnya macam-macam. Kenapa dihukumi seperti itu? Kenapa dihukumi pertama muntah itu najis? Yang kedua, kenapa dihukumi apa namanya membatalkan wudu atau dihukumi menimbulkan hadas asghar? Rasulullah tidak menunda-nunda. Muntah. Ya mungkin muntah kemudian ingat, langsung ingat, saya tadi belum wudu, ini sholat hendak ditegakkan, langsung segera wudu. Bisa enggak? Ya ada kemungkinan. Ayo. Wah, masya Allah. Ini sepertinya sudah belajar usul fiqih. Masya Allah, tabarakallah. Emang sudah dibahas kemarin, Pak? Hah? Kemarin usul fiqih maksudnya? Nah, gitu. Fa li ta'qim. Fa di sini fa sababiyah. Ini termasuk cara mengerti illah sebuah hukum, alasan sebuah hukum seperti ini. Sebuah hukum yang muncul ya setelah adanya sebab menunjukkan hal tersebut adalah alasan hukum tersebut. Ya. Ini namanya dalam ilmu usul fikih antum akan belajar ini tanbih dan ima, isyarat. Ini isyarat, karena kalau bukan isyarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan bagi siapa yang muntah maka wajib untuk berwudu. Nah, itu namanya perintah. Kalau ini pakainya isyarat. Maksudnya apa nih? Apa yang diinginkan oleh sahabat yang meriwayatkan ini? Karena para sahabat itu ahli bahasa Arab, tidak menandakan huruf waw maupun fa kecuali ada maksudnya. Ya. Dan hukum yang muncul setelah suatu peristiwa diikuti ada huruf fa di sana menunjukkan peristiwa tersebut adalah alasan bahwasannya hukum tersebut sebabnya adalah peristiwa yang sebelum harf alfa. Lalu pertanyaannya, bagaimana anda dari hadis pendek Nabi muntah kemudian wudu? Pertanyaan, bagaimana anda menyimpulkan muntah itu najis dari hadis tersebut? Karena faedahnya dua. Pertama, muntah itu najis. Kedua, itu membatalkan wudu. karena saya membatalkan wudu dan najis. Kecuali yang keluar dari dua lubang, meskipun suci tetap membatalkan wudu. Seandainya muntah itu suci, maka dia bukankah seperti air liur yang suci? Bukankah seperti air mata yang suci? Apakah orang keluar air mata meskipun satu ember membatalkan wudu? Tidak. Kalau muntah itu suci, pasti mengambil hukum yang sama dengan air mata satu ember. Tidak membatalkan wudu. Menunjukkan dia najis atau tahir. Menunjukkan dia najis. Hadisnya pendek. Tapi kalau antum mau menyelami bagaimana Imam Ahmad mengambil hukum, insyaallah antum paling tidak nyerempet-nyerempet jadi faqih insyaallah. Ya tik sekarang insyaallah. Najih ya. Nah, ini syarah syarihnya. Iya, ini Imam Buhuti yang menunjukkan bahwa fatwa Imam Ahmad itu dalilnya ada. Iya, maksudnya begitu. Terkadang Imam Ahmad berfatwa itu tidak menyampaikan dalil. Cuma fatwanya saja. Cuma menyampaikan fatwanya saja. Jadi jangan sampai kita su'ul adab dengan para ulama. Antum misalnya ketemu Ustaz. Ustaz, afwan, permasalahan ini saya begini-begini, hukumnya apa? Ya. Oh itu boleh akhi, misalnya ya, itu boleh akhi, khilafiyah tapi anak cenderung itu sepertinya boleh. Dalilnya apa? Waduh, antum jangan begitu tanyanya. Ya, tugas nyari dalil tugasnya antum. Iya, tanggung jawab. Antum sebagai talibul ilmi jangan malas, cari sendiri. Anda bisa tanya, afwan Ustaz, kitab rujukan apa yang bisa saya baca, gitu loh. Kitab rujukan apa yang bisa saya baca untuk melihat dua pendapat yang antum sampaikan tadi, misalnya seperti itu. Kemudian dalam menyusun soal, ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini banyak beliau mentarbiyah murid-muridnya. Beliau mentarbiyah murid-muridnya. Kalian tuh kalau tanya, itu jangan kayak seakan-akan saya ini pendosa gitu loh. Iya, diinterogasi sama murid-murid gitu loh. Syekh, tempo hari antum ngomong begini, itu apa maksudnya gitu loh? Memangnya polisi? Ya, memangnya Anda polisi, saya tersangka. Gunakan kalimat yang baik. Ya. Afwan Syekh, afwan Ustaz. Saya mendengar, kan bisa, ya enggak? Jangan langsung to the point. Antum tempo hari benar enggak Ustaz ngomong begini, loh? Saya ngomong gak ngomong apa urusannya dengan antum kan? Tanya dengan baik, berikan adab para ulama. Karena seperti ini kata Syekh Sa'im, adab yang buruk ketika bertanya itu akan menghilangkan keberkahan ilmu seorang talibul ilmi. Ya, karena salah satu trik atau tips untuk mendapatkan keberkahan ilmu adalah beradab terhadap gurunya. Tanya yang baik, Syekh, Ustaz, afwan, mohon maaf, saya mendengar di kajian, ya enggak, hari ini pada tanggal sekian antum waktu itu menyampaikan tentang masalah ini. Boleh enggak Ustaz, saya ingin bertanya tentang masalah tersebut? Nanti dijawab boleh. Apa masalahnya? Masalahnya saya kurang paham. Dan terus lanjutkan dengan bahasa yang baik. Bukan dicecer gitu. Sudah tanya dalilnya apa? Tanya kenapa antum merojihkan itu? Lu urusannya apa? Ustaz, para ulama itu bukan tersangka. Jangan antum perlakukan seperti pendosa semuanya gitu loh. Berikan adab yang baik, insyaallah antum akan mendapatkan faedah. Kemudian adab yang buruk ketika bertanya itu merupakan celah bagi iblis. Ya. Itu merupakan celah bagi iblis untuk meniupkan rasa permusuhan di dalam hati. Karena apa? Adab yang buruk ketika bertanya akan menimbulkan sesungguhnya semangatnya bukan mencari kebenaran, bukan. Tapi berubah, semangatnya ingin mengkritisi. Semangatnya ingin debat. semangatnya ingin menjatuhkan bahwasanya pendapat Anda itu salah loh Ustaz gitu. Jadi ilmu yang sekian banyak jadi lupa karena hatinya tadi ya, semangatnya sudah bukan mencari kebenaran, ingin menjatuhkan pendapat ustaznya. Oleh karena itu disyaratkan dalam syariat Islam tabayyun ya. Tabayyun Ustaz maksudnya apa perkataan? Jangan-jangan dia mau debat ternyata salah paham. Belum paham, pemahamannya belum betul, sudah mendebat terlebih dahulu. Semangat di dalam hatinya bukan semangat mencari kebenaran, tapi ingin mendebat seorang ustaz atau gurunya atau kiainya. Nah, ini su'ul adab, adab yang buruk. Harus perlahan-lahan, tabayun dulu, tanya dengan adab yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudian diberikan pemahaman yang baik. Nanti bisa memilih pendapatnya. Nah, ini orang yang menginginkan kebenaran. Bukan ingin dari awal bertanya niatnya mendebat. Dari awal bertanya niatnya kerengan ya, jangan sering-sering. Niatnya kerengan karo ustaz. Oh, roku itu pendapat salah. Singung-sing bener ora kaya aku kowe. Iya. Iya. Kayane ta antum salah, Dad. Iya. Kowe hadis dhaif, Dad. Padahal sing ngomong melu bahasa Arab ora. Bisa menghukumi hadis dhaif coba. Ajib ndak? Jangankan belajar usul takhrij hadis, mengerti istilah-istilah dalam ilmu hadis, mustalahul hadis, kemudian mengerti cara membaca sebuah hadis, urutan sanadnya, kemudian mengerti mana rawi yang lemah, mana rawi yang kuat, kemudian membandingkan, ini kan rujukannya kita para ulama semua yang berbahasa Arab. Dia tiba-tiba bisa ngomong antum sepertinya berdalil dengan hadis dhaif, Ustaz. Ajib. Yang seperti ini jangan ditiru ya, yang seperti itu jangan ditiru. Itu contoh yang tidak baik. Silakan cek Google Ustaz. Google sangat terbatas. Anda katakan Google itu sangat terbatas sekali, kemampuannya sangat terbatas. Ada situs apa yang banyak dikunjungi, situs Islam, Islam web kalau tidak salah. Itu kalau tidak salah markasnya jadi Qatar. Dia memperlakukan situs itu seakan-akan dari Saudi Arabia. Jadi fatwa-fatwanya disebatkan ke masyayikh Saudi Arabia semua. Padahal situs itu yang buat orang Qatar. Dan dalil-dalilnya terbatas pada ulama muasirin, ulama-ulama zaman sekarang. Iya, situs-situs itu cuma untuk apa ya? Mengakomodir kebutuhan orang-orang yang terdesak, butuh fatwa saat itu juga, kepepet gitu loh. Jadi daripada ngarang, lebih baik ikuti pendapat ulama meskipun muasir, meskipun ulama zaman sekarang, enggak ada masalah. Adapun antum sudah jadi thalabatul ilmi, harus menempuh jalan menuju pendapatnya ulama salaf. Jangan mau dibatasi oleh antum belajar yang benar. Jangan belajar ke sembarang majelis. Iya, belajar kita menuju ke ulama salaf. Kalau ustaz tersebut mengajak antum kepada fatwa-fatwa ulama salaf, maka ikuti. Adapun mengajak kepada dirinya sendiri, anak katakan waliyadzubillah. Ikuti majelis-majelis yang mengajarkan antum kepada para ulama salaf. Karena mengikuti mereka adalah jalan keselamatan. Mereka generasi terbaik. Mereka mengambil ilmu, masya Allah. Kalau kita kan ketik-ketik TikTok ya, mereka duduk. Para sahabat itu duduk di depannya Sayyidu Bani Adam. Coba ya Allah, manusia terbaik yang pernah melangkahkan kakinya di atas bumi ini. Melihat, duduk, kemudian beradab, bahkan seakan-akan ya, burung itu bisa menclok karena tenang semuanya. Mendengarkan sabda Nabi SAW. Dan begitu juga para tabi'in berguru kepada para sahabat itu duduk dekat, mengambil ilmu dengan talaki. Orang jari-jari orang dengan talaki, bukan nonton rekamannya beanang aja. Nah, mereka hadir talaki, mengambil. Ingin beberapa orang majelis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu kalau bikin majelis di ruang terbuka itu yang hadir jutaan, dan kebanyakan dari mereka tidak mencatat. Cuma pengen apa? Melihat adabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan hadis, ketika menyampaikan ilmu, ketika berkata-kata, ketika sampai kepada hadis-hadis yang membahagiakan, adabnya seperti apa. Ketika sampai kepada hadis-hadis yang menyedihkan, adabnya seperti apa. Mereka pengen ikut merasakan jadi orang soleh seperti Imam Ahmad. Udah itu dok. Kemudian dari mereka terpana melihat Imam Ahmad rahimallahu ta'ala dari adabnya. Nah, terus kita pengen mendapatkan adab yang baik. Padahal nontonnya cuma rekaman. Wis kaya gue disambi sisan. Nah, gelelengan, kadang keturun. Yang sebelah kanan piak piak piak piak. Ya, wis. Sebelah kiri lapar, sebelah kanan jaluk dikipasi. Sing kana wis. Ya, wis. Subhanallah, wis. Usahakan hadir, hadir fokus. Seperti kita katakan tadi, kalau untuk mendapatkan fadilah majalisul ilm, hadir dan hadirkan hati dan lisan. Hadirkan hati dan lisan. Lisan bisa digantikan dengan tangan. Intinya hiduplah ketika bermajlis. Ya, cukup jangan cuma jagung. Ya, oli-oli secuil buat apa yang balik kayak gue. Karena janji Allah Subhanahu Wa Taala adalah kumu, kumu maghfuran lakum. Dipanggil oleh para malaikat. Ya, enggak harus rampung, berdiri. Kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah zuhud terhadap majelisul ilm. Harus tamak, cari, hadiri, sediakan waktu khusus, gunakan pakaian terbaik, datangkan kitab-kitab yang terbaik, pulpen yang bagus, kertas yang bagus, siapkan hati yang tulus, ikhlas, mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang ya. Hah? Cukup, udah berapa menit sih? Satu jam ya? Cukup ya? Insyaallah kita, yang sedikit-sedikit lah, jangan banyak-banyak ya. Sedikit-sedikit, antum pahami. Nanti kan di rumah muncul biasanya pertanyaan-pertanyaan. Nah itu, kalau muncul pertanyaan sliver gitu, antum tulis. Biasanya nanti lupa tadi kayaknya nyong kelingan pantakon apa sih iki kelalen. Nah, kalau ada pertanyaan pas lagi merenung gitu ya. Is kayaknya iki ada yang perlu ditanyakan, tulis. Jangan sampai lupa. Seringnya yang seperti itu kebawa waktu dan kesibukan nanti lupa. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.